Segera kita mulai kajian ini, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 13 Jumadal Ula 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 27 November 2023. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelum kita memasuki materi pengajian hari ini, saya akan menyampaikan sebuah pengumuman untuk kita semuanya bahwa insyaallah pada hari Ahad tanggal 3 Desember 2023 pondok kita akan mengadakan acara kerja bakti. Napa kinten-kinten? Apa maning? Nek utuh ngecor nggih. Maka silakan kepada bapak-bapak, mas-mas yang bisa datang, silahkan ikut datang pada acara tersebut. Insyaallah kita akan mulai jam 7 pagi ya, atau bahkan sebelum itu biasanya. Kita akan mulai jam segitu, sekitar jam 6:30 kira-kira. Silahkan bagi kaum pria yang punya keluangan waktu dan juga tenaga ikut hadir. Nah, untuk ibu-ibu seperti biasanya, apa Bu? Biasanya apa Bu? Ya menyediakan apa yang bisa disediakan. Ya bisa minuman, bisa apa Bu? Bisa buah-buahan, bisa makanan, entah itu makanan besar ataupun snack, silakan. Masing-masing dari kita berandil sesuai dengan kemampuannya ya. Yang bisanya ngirim semen juga boleh ya. Yang bisanya ngirim pasir juga boleh. Silakan. Masing-masing dari kita berusaha untuk menanam saham untuk akhirat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan acara tersebut lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan, Bu? Hari Ahad, tanggal berapa? 3 Desember insyaallah. Adapun hari ini materi kita adalah tentang fikih pendidikan anak serial 185. Temanya adalah makan bersama anak. Napa Bu? Makan bersama anak. Makan bersama anak itu adalah salah satu aktivitas yang banyak sekali manfaatnya. Namun sayangnya banyak di antara keluarga hari ini yang tidak melakukannya. Ataupun kalau ada yang melakukannya, masing-masing sibuk dengan apanya? Dengan HP-nya. Sehingga manfaat yang diharapkan akan bisa didapatkan dari makan bersama itu, manfaat yang diharapkan jadinya sedikit. Karena bapak E nyekel HP, ibu N nyekel HP, anak E pada baik. Semuanya megang HP. Sehingga keakraban, keharmonisan, kehangatan yang diharapkan akan didapatkan enggak jadi didapatkan. Maka ayo kita berusaha menghidupkan kembali kebiasaan makan apa Bu? Bersama. Antara bapak, ibu, anak. Syukur-syukur kalau masih ada Mbah Kakung, Mbah Putri, yo bareng-bareng. Sekalian satu keluarga besar. Jadi jangan sampai makan bareng itu cuma ketika lagi kondangan. Kondangan kan ramesti setahun sepisan. Jangan. Kita jadikan kebiasaan makan bersama itu menjadi sebuah rutinitas harian. Jangan rutinitas pekanan atau bulanan atau bahkan tahunan. Jangan. Ya. Apa manfaatnya? Kita bisa makan bersama-sama dengan keluarga kita. Pertama, manfaatnya adalah akan mengakrabkan hubungan. Hubungan antara siapa? Antara anggota keluarga. Hubungan antara suami dengan sinten? Istri. Antara bapak dengan anak. Antara ibu dengan anak. Kalau keakraban antar anggota keluarga ini terjalin dengan baik, maka insya Allah rumah tangga itu akan kuat. Rapuhnya rumah tangga, salah satu sebabnya adalah karena hubungan antar anggota itu enggak akrab. Sehingga kita sering mendengar istilah broken home. Na'udzubillahi min dzalik. Suaminya punya will, istrinya punya pil, anak-anaknya enggak tahu pada kemana. Bisa jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, adanya perselingkuhan dalam sebuah rumah tangga. Bisa jadi diawali dari ketidakharmonisan hubungan antara suami dengan istri. Ada sesuatu yang hilang dari kehidupan mereka. Laki-laki yang mencari tempat curhat. Laki-laki yang mencari tempat curhat selain istri. Wanita yang bukan sah. Itu bisa jadi adalah karena dia tidak mendapatkan istrinya sebagai tempat yang nyaman untuk curhat. Begitu pula sebaliknya. Sebagian istri yang mencari tempat curhat berupa pria yang bukan apa-apanya. Bapaknya bukan, suaminya bukan, kakaknya bukan, adiknya bukan. Gak ada hubungan apa-apa, gak ada hubungan kekerabatan. Kok curhat? Itu bisa jadi adalah karena si istri ini tidak mendapatkan suaminya sebagai tempat yang nyaman untuk nopo? Curhat. Begitu pula anak-anak yang suka keluyuran. Anak-anak yang suka pada nongkrong di mana Bu? Di pinggir jalan, di lampu merah, yang rambutnya dicat apa? Dicat apa biasanya? Coklat, ya coklat muda. Anak-anak pang, anak-anak apa Bu? Pang. Yang 24 jam hidupnya di lampu merah. Tidurnya di pinggir toko. Apa mereka enggak punya bapak? Apa mereka enggak punya ibu? Kemungkinan besar mereka itu masih punya bapak, masih punya apa? Ibu. Akan tetapi bisa jadi mereka itu enggak dapat kenyamanan. Enggak ada tempat bagi mereka untuk berbagi canda, untuk bercerita, untuk curhat. Padahal itu kebutuhan. Manusia itu butuh ada tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Ketika itu tidak mereka dapatkan, akhirnya mereka mencari pelarian. Dan mirisnya pelarian itu ternyata adalah ada di tempat-tempat yang tidak kita harapkan. Maka bagaimana supaya kita bisa menghindarkan keluarga kita dari fenomena yang memprihatinkan tadi? Salah satu caranya adalah kita harus sering-sering bersama-sama. Harus sering ada aktivitas yang diikuti oleh seluruh keluarga. Ya Ustaz, kalau kita sering-sering piknik ya duite entong Ustaz. Enggak usah piknik. Piknik boleh, tapi kalau rutin juga bisa menguras napa? Menguras dompet. Lah wong aktivitas harian yang bisa kita lakukan bersama-sama itu ada. Sehari 3 kali. Apa itu? Makan. Enggak butuh biaya besar, hanya sekedar butuh biaya untuk masak, kemudian effort sedikit untuk ngajak, itu saja. Jadi salah satu momen yang sering diabaikan itu adalah momen makan bersama. Apalagi di zaman ini yang masing-masing anggota keluarga super sibuk. Ramane kerja, biyunge kerja. Anake bersekolah, dolan. Kapan kita akan bertemu? Bapak lembur, ibune lembur. Anak entah kemana. Subhanallah. Ayo kita berusaha menghidupkan kembali kebiasaan baik makan bersama. Ketika lagi makan itu, asal gak diganggu sama barang asing yang namanya apa tadi? HP. Asal gak diganggu dengan barang HP itu tadi, gadget tadi. Insya Allah ketika makan itu akan terjadi interaksi, akan terjadi obrolan. Dan obrolan itu biasanya obrolan ringan. Sehingga saat itu terbangunlah kehangatan hubungan antar anggota keluarga. Masa sih kalau makan bersama pada menung kabeh kayak nang kuburan? Masa kan enggak ya? Yang namanya makan itu kan pasti ada obrolan, walaupun mungkin obrolan-obrolan yang biasa, ringan, pasti akan ada. Maka, Bapak Ibu yang kami hormati, sesibuk apapun, coba kita luangkan waktu untuk makan bersama. Paling tidak, kalau bapaknya siang-siang masih di mana? Masih di kantor. Paling tidak, yo makan pagi sama makan malam. Paling tidak itu. Ya, kalau misalnya dipaksain, bapaknya pulang hanya untuk makan itu kan nanti juga akan mengganggu kinerja dia di kantor kan ya. Paling tidak ya sebelum berangkat kerja, makan bareng. Dan ini tentu resikonya ibu-ibu harus kasih, nopo nih bu, masak jam itu ya orang mateng. Ya berarti kalau misalnya pengen supaya bapak sebelum berangkat, anak-anak sebelum sekolah bisa makan bareng, ya. Itu kira-kira masaknya kapan, Bu? Hah? Bar subuh apa sedurunge subuh? Ya. Ya paling tidak malam kan sudah masak apanya? Sudah masak nasinya. Berarti pagi tinggal masak lauknya. Ya. Ustaz, kalau misalnya habis subuh kan kita pengen duduk di masjid sampai apa? Sampai matahari terbit, bisa sholat syuruk. Ya kalau memang jenengan anu bisa masak matangnya sebelum bapak ibu, sebelum bapak, sebelum anak berangkat kerja, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya gara-gara itu terus jadinya belum matang ketika anak-anak pada berangkat, ya berarti harus ada yang dikalahkan. Yang namanya duduk di tempat sholat sampai terbitnya matahari itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah. Sedangkan melayani suami, anak-anak itu hukumnya wajib. Berarti di situ harus ada yang namanya prioritas. Ya tapi kan minimal kita zikir pagi. Zikir pagi kan enggak lama. Zikir pagi paling berapa menit, Bu? Pinten? 10 menit paling. Zikir pagi 10 menit, paling pole ya 15 menit. Bisa insyaallah. Bisa insyaallah. Jadi paling tidak makan pagi sama makan apa? Malam paling tidak. Nah kalau makan siangnya ternyata bapaknya tidak ada, ya tinggal ibunya sama anaknya, tetap makan bersama. Ini yang pertama, manfaat makan bersama akan mengakrabkan apa? Hubungan. Yang kedua, makan bersama itu manfaatnya merupakan momen untuk menyampaikan nasihat. Apa Bu? Untuk menyampaikan nasihat. Nasihat itu ketika pengen diterima oleh orang yang dinasehati, kita harus memperhatikan momen yang pas untuk menyampaikan nasihat. Jadi dalam menyampaikan nasihat itu ada trik, ada siasatnya, ada strateginya supaya nasihat itu gampang diterima. Salah satu strategi penting dalam menyampaikan nasihat adalah mencari momen yang pas. Momen yang apa Bu? Pas. Salah satu momen yang kelihatannya pas adalah ketika lagi makan bareng. Kenapa kok lagi makan bareng itu momen yang pas? Karena saat itu semuanya lagi kondisi akrab, lagi kondisi santai. Istilahnya wong siki kuwi mood. Lagi apa Bu? Mood. Mood siapa Bu? Lagi bombong. Apa mani nek lawe enak. Itu momen yang luar biasa. Ya, jarang-jarang. Jadi kadang-kadang nasihat itu ditolak bukan karena kontennya yang enggak benar, kadang-kadang karena waktunya yang enggak pas. Contoh momen waktu yang enggak pas, baru pulang kerja. Lagi apa nih? Lagi kesel-kesel, lagi ngantuk-ngantuk, lagi panas-panas. Ibune ujuk-ujuk, "Pak, sini Pak, saya nasihati." La ilaha illallah. Ya ora pas nggih. Ya. Atau nuwun sewu nih, ibu-ibu kan, kalau lagi datang bulan itu kan suasananya lagi mboten penak nggih Bu nggih. Ya, lagi datang bulan, baru datang bulan, ya. Suasana tubuh enggak enak, batin juga enggak enak, dipanggil sama bapaknya, "Sini Bu, tak nasehatin." Jadi, kadang-kadang nasihat itu ditolak bukan karena isinya, tapi karena napa? Waktune sing enggak pas. Nah, waktu makan itu salah satu waktu yang pas untuk menyampaikan nasihat. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memanfaatkan momen itu. Diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Umar bin Abi Salamah. Sinten namanya Bu? Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kuntu ghulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika aku masih kecil, aku dirawat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa kanat yadi tatishu fi shahfah." Ketika lagi makan bersama, tanganku bergerak ke sana kemari di nampan. Apa maksudnya Bu bergerak ke sana kemari? Sle seleketan. Ya. Jadi kalau makan bersama-sama itu biasanya masing-masing sudah dicatah lauk. Lagi tangane piknik kemana-mana. Catai tangane di ciot. Jadi tangannya itu kemana-mana. Maka begitu melihat si anak kecil ini, anak kecil ini, Umar bin Abi Salamah saat itu masih kecil. Si anak kecil ini melakukan perilaku yang tidak baik, maka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung dinasehati. Dinasehati ketika lagi makan. Apa kata Nabi SAW? Ya gulam samillah. Le, kalau mau makan jangan lupa baca bismillah. Nasihat nomor satu. Kemudian kata Nabi SAW, wakul biyaminika, dan makanlah pakai tangan kananmu. Sudah berapa nasihat nih? Dua. Wakul mimma yalika, dan makanlah makanan yang terdekat denganmu. Berapa nasihat? Tiga nasihat. Jadi Nabi SAW memanfaatkan momen kebersamaan makan dengan anak kecil tersebut. Dan karena momennya pas, ya, momennya pas, nasihatnya juga gampang dicerna, enggak bulet, simple. Nabi menyampaikan nasihatnya, apa kata Umar bin Abi Salamah? Fama zalat tilka ti'mati ba'du. Setelah aku mendengar nasihat itu, sampai mati aku mempraktekkan nasihat Rasulullah SAW tadi. Selalu baca apa bu? Bismillah. Terus? Makan pakai tangan kanan. Terus? Makan makanan terdekat. Sekali dikasih nasihat, sampai mati dipraktekkan. Kata anaknya sinten bu? Bu? Kulo? Kulo apa jenengan? Ya. Bayangkan itu dahsyatnya efek memilih waktu yang pas ketika menyampaikan nasihat. Jadi kalau waktunya pas dengan taufik dan izin Allah, itu bisa satu kali nasihat buat seumur hidup. Dan itu yang dialami oleh Umar bin Abi Salamah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi. Maka momen yang pas untuk menyampaikan nasihat itu penting, dan salah satunya ketika makan. Kita pernah mengupas kandungan dari hadis ini di serial Fikih Pendidikan Anak nomor 177. Nanti jenengan cari aja. Ya, di serial nomor 177 kita sudah pernah mengupas kandungan dari hadis tadi yang barusan kita baca. Jadi, ini manfaat yang kedua. Apa, Bu? Manfaat yang kedua? Momen untuk memberikan nasihat. Kita pindah manfaat yang ketiga. Apa manfaat yang ketiga? Meraih keberkahan. Apa bu? Meraih keberkahan. Subhanallah Bapak Ibu yang kami hormati. Ini sering saya sampaikan. Anak kita hari ini dengan anak mbah-mbah kita dulu. Banyak mana? Banyak anak kita atau anak mbah kita? Hah? Banyak anak mbah kita. Kebanyakan orang di zaman ini dua anak cukup. Anak-anak mbah kita saat itu berapa? Minimal 5-6 gue minimal. Rata-rata 10, 11, 12. Betul atau tidak? Betul. Oke. Biasanya orang tua di zaman ini anaknya 2, pol-pol 3, ditanya kenapa? Lomo anu angel, terus anu semuanya serba apa? Mahal, biaya enggak banyak. Kira-kira seperti itu. Gaji cuma sedikit, punya anak banyak, nanti makan apa? Oke, itu alasannya. Alasan ekonomi. Pertanyaannya, rumah mbah kita dulu sama rumah kita sekarang itu lebih bagus mana? Eh? Lebih bagus sekarang ya? Mbah kita dulu lantainya apa? Tanah. Lantainya rumah yang jenengan sekarang apa? Keramik. Oke. Okay. Mbah kita dulu punya motor enggak? Enggak. Punyanya apa? Sepeda. Jenengan punya motor enggak? Tiga. Ramane dewek, biyunge dewek, anake dewek. Oke, motor. Mbah kita punya HP enggak dulu? Enggak. Jenengan? Masing-masing anggota punya. Lah terus alasan ekonominya kurang itu apa? Mbah kita dulu motor enggak punya, HP enggak punya, rumah sederhana, tapi bisa merawat 10-11 anak. Sedangkan kita hari ini, mau punya anak dua aja takut. Tahu enggak salah satu sebabnya apa? Salah satu sebabnya adalah, bisa jadi adalah keberkahan. Kenapa bu? Keberkahan. Mbah kita dulu makan daging mungkin setahun kapan? Bada. Ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Jenengan makan daging. Wah, mesabun dina ayam. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang kami hormati, dulu mbah-mbah kita itu kalau makan bareng-bareng. Entah menjenengan masih ingat atau tidak. Mereka itu makannya pakai tampah. Nopo? Tampah. Alasnya nopo? Daun. Daun pisang. Nasinya ditaruh di situ. Lauknya kadang-kadang kur apa? Jelantah. Jelantah. Aku ya tau ngalami mangan nganggo jelantah. Jelantah goreng apa jenenge? Gereh. Ikan asin. Ikan asin digoreng, ikannya sudah habis, tinggal apanya? Tinggal jelantahnya. Itu yang buat lauk. Biar ada rasanya diawuri apa? Uyah. Tapi makanya bareng-bareng. Sehingga diberkahi oleh Allah. Jenengan tahu enggak bahwa makan bareng itu sunnah Rasul SAW. Makan bareng itu sunnah sinten? Rasul. Lah tadi barusan kita baca anak kecil yang makan ditegur sama Nabi, siapa namanya tadi Bu? Umar bin Abi Salamah, itu ditegur pas lagi makan bareng-bareng. Itu kebiasaan Rasul SAW. Makanya Nabi SAW pernah dicurhati oleh sebagian sahabatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Inna ashaban Nabi SAW qalu ya Rasulullah inna na'kulu wa la nashba'. Wahai Rasul, kenapa kami ini sudah makan tapi tidak kenyang? Kenapa bu? Sudah makan tapi tidak kenyang. Sepiring rong piring ora wareg-wareg. Tidak kenyang-kenyang, sudah makan dua piring tidak kenyang. Maka apa kata Nabi SAW? Fala'allakum taftariqun. Jangan-jangan kalian makan sendiri-sendiri ya. Enggak makan apa? Bareng-bareng. Apa kata para sahabat? Naam, iya wahai Nabi. Kami makannya sendiri-sendiri. Faqala fajtami'u ala ta'amikum. Makanlah bersama-sama. Makanlah bareng-bareng. Wadhkuru smallahi alaihi yubarak lakum fihi. Dan jangan lupa baca bismillah. Niscaya Allah akan berkahi makanan kalian. Berarti salah satu kunci berkah napa, Bu? Makan bareng-bareng. Makan bareng-bareng gue maksudnya kepripun Ustaz? Piringnya dewek-dewek tapi makannya bareng-bareng di waktu yang sama, atau piringnya jadi siji? Yang mana, Bu, makan bareng-bareng, Bu? Piringnya jadi siji ya gede berarti piringnya ya. Level paling tingginya makan bareng-bareng, level tertingginya wadahnya satu. Wadahnya satu. Berarti anak-anak lima berarti wadahnya gede. Apa berarti? Tampah. Nek ora tampah nampan. Nah, nek tampah kan berarti kan butuh alas lagi nggih. Nah, kalau nampan kan enggak perlu. Nampan, makan bareng-bareng. Bapak, ibu, anak jadi satu makan di situ. Atau level kedua. Level di bawah. Piring sendiri-sendiri tapi makannya bersama-sama. Maksudnya bersama-sama nopo? Waktunya barengan. Waktunya barengan. Kalau jenengan mau level yang lebih tinggi berarti wadahnya satu, barengan. Kalau level di bawahnya berarti makannya sendiri-sendiri tapi waktunya bersama. Kalau belum bisa level yang pertama, ya minimal level yang kedua. Minimal level yang kedua. Niscaya saat itu kita akan mendapatkan keberkahan. Tahu enggak jenengan kalau keberkahan itu bagaimana? Ta'amul wahidi yakfi isnin. Ta'amul isnin yakfi arba'ah. Ta'amul arba'ah yakfi samaniyah. Rasulullah SAW menjelaskan, kalau makanan sudah diberkahi, jatah satu orang cukup buat dua orang. Jatah dua orang cukup buat empat orang. Itu kalau sudah diberkahi. Makanya jenengan pengen berkah atau tidak? Pengen atau tidak? Pengen. Makanya makan bersama. Yang keempat, yang terakhir, apa manfaat makan bersama? Menjaga pola makan tetap baik. Apa, Bu? Menjaga pola makan tetap baik. Sekarang banyak anak-anak kita mengalami gangguan pencernaan. Gangguan apa? Pencernaan. Ternyata setelah diteliti, salah satu sebabnya karena makannya tidak teratur. Waktunya tidak teratur. Sudah tidak teratur, senenge jajan. Saben anak tok tok tok tok, lonteng lonteng lonteng lonteng, toet toet toet. Apa jajal, Bu? Cilok. Jalan maning liwat apa? Cimol. Dela maning apa? Cilor. Dela maning maklor. Ya Allah. Dan itu enggak pola waktunya itu enggak rapi gitu loh. Jadi kapan lewat beli, kapan lewat beli. Ini salah satu sebab, salah satu pemicu yang menyebabkan anak-anak ini terjadi gangguan apa? Pencernaan. Lambungnya bermasalah. Karena waktu makannya enggak rutin, enggak rapi, dan makanannya itu enggak terjaga nutrisinya. Bagaimana supaya kita bisa menghindarkan itu? Makan bareng. Makan apa? Bareng. Kalau makan bareng itu sudah waktunya rapi. Rapi itu ya waktunya pagi makan pagi, siang makan siang, malam makan malam. Waktunya rapi, menunya bisa diatur. Menunya bisa dipantau. Ya. Kalau ibu-ibu biasanya kan selain ada sayur, ada lauk misalnya. Kan selalu paling tidak ada lauk sama sayur. Tapi kalau jajan di luar, sayur apa ada orang jualan sayur buat apa jajan? Jarang. Rata-rata yuk yang tadi lor-lor tadi itu lebih banyak acinya daripada apa ya, daripada telurnya. Ini banyak telurnya ya, ya rugi. Ya. Belum lagi micin. Ya. Ya biar enak ya micinnya yang banyak. Makanya generasi-generasi apa? Micin. Ya. Ini orang gak micin rasanya orang enak. Maka makan bersama itu bisa mengatasi kendala yang tadi kita sampaikan. Lebih disiplin makannya, waktunya, kemudian gizinya lebih terpenuhi, nutrisinya lebih terjaga. Ini adalah 4 hal yang menunjukkan betapa pentingnya makan bersama. Semoga kita mulai kapan? Mulai kapan? Mulai siang ini. Ya, kalau tidak puasa, kita akan makan bersama siapa, Bu? Bersama keluarga, insya Allah. Masih sisa waktu, silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya sebagai seorang ibu sering melarang anak untuk ngobrol saat makan, sebab saya takut terselak, keselak Ustaz. Bagaimana bagaimana dengan permasalahan ini Ustaz? Silakan. Ngobrol sambil makan itu kalau tidak ada keperluannya memang kurang baik. Itu berbicara tentang etika. Ya. Kalau berbicara tentang sunnah Nabi SAW, dalam banyak kesempatan Nabi berbincang-bincang ketika lagi nopo makan. Jadi berbincang-bincang ketika makan itu levelnya etika. Bukan sebuah keharusan, oh ini gak boleh karena dalam sunnah Nabi. Enggak, sunnah Nabi SAW biasa beliau berbicara ketika apa? Makan. Cuman memang berbicaranya biasanya Nabi SAW itu karena ada keperluan. Contohnya tadi, ngasih nopo? Nasihat. Contohnya mengakrabkan hubungan, itu tidak apa-apa, boleh insya Allah. Ya tinggal dipilih aja, pas lagi ngunyah ya, ngunyah dulu. Ya. Setelah selesai ngunyah, baru kemudian apa? Ngobrol lagi. Masa makan ngunyah, terus bukora loh. Ya kan makan, ngunyah, setelah itu kemudian berhenti sebentar, ngobrol lagi, tidak masalah. Keselak itu biasanya karena lagi ngunyah, kemudian wis ngunyah, kepok mani. Kepok kayu gue kalau ngomong. Nah itu paling. Kalau makanya wajar-wajar saja, ya insya Allah gak apa-apa. Maksudnya gak akan bikin keselak insya Allah. Ya, silakan. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz, keluar dari tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya baru ditinggal wafat oleh suami. Tetapi tetangga saya menasehati supaya saya tidak sering-sering ziarah ke makam, karena wanita tidak dianjurkan ke makam. Padahal saya berziarah untuk terapi diri dan sudah menjaga adab yang sesuai syariat. Mohon nasihatnya Ustaz. Wanita boleh ziarah kubur tapi tidak boleh sering-sering. Itu betul. Jadi wanita itu boleh ziarah kubur tapi tidak boleh nopo sering-sering. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu zawwaratil kubur. Allah azza wa jalla melaknat wanita yang keseringan ziarah kubur. Berarti kalau ziarah sesekali boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan sering-sering. Ya. Jadi intinya ibu boleh berziarah kubur. Tapi nasihat dari tetangga ibu betul, jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering. Loh sih berapa Ustaz? Ya kalau sebulan sekali ya insya Allah masih apa? Masih wajar lah. Ya. Tapi sering itu saben dina mau kuburan terus yuk. Ya jangan. Ya. Jadi boleh ziarah kubur tapi jangan sering-sering. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita menawarkan pilihan menu makan untuk anak? Apakah hal tersebut bisa menjadikan anak tidak berbakti kepada orang tua karena sering diberikan pilihan tersebut dan jarang menuruti pilihan dari orang tuanya Ustaz? Tergantung, kalau berlebihan tidak baik. Jadi setiap makan ditanya mau makan apa, setiap makan. Akhirnya anak itu cenderung apa, Bu? Cenderung manja. Ya. Jadi tidak menerima apa yang tersedia di meja makan. Jadi kalau terlampau sering, ya memang gak baik. Setiap makan nanya, kamu pengen makan apa? Nah, kalau anak yuk ditawari gitu, pengennya yang enak-enak, mahal-mahal. Ya. Setiap hari pesan makanan dari mana? Dari luar. Kalau terlalu sering memang gak baik. Tapi kalau sesekali gak apa-apa. Sesekali gak apa-apa. Kenapa sesekali tidak apa-apa? Ya itu bagian dari memberikan nafkah saat rizki lagi luas. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Para orang tua, terutama para suami, ketika lagi ada rizki, ketika lagi apa? Ada rizki. Lebih dapat rezeki yang lebih banyak dari biasanya. Hendaklah dia itu memberikan menu lebih, pemberian lebih kepada keluarganya. Enggak seperti dia biasanya. Itu enggak apa-apa. Ya. Tapi memang enggak terlampau sering. Ya, tergantung kondisi ekonomi. Kalau lagi enak, lagi luang, bisa beli makanan enak, nawarkan yang enak kepada anak, bagus, enggak apa-apa. Ya. Makanya kalau kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makanannya enak terus, apa kadang enak, kadang biasa? Kadang enak, kadang biasa. Nabi SAW itu pernah sederhana sekali makanannya. 3 bulan. Cuma air putih sama kurma. Berapa bulan, Bu? 3 bulan. Kira-kira nek Bapak cuma nyediakan air putih sama kurma seminggu beripun, Bu? Ya? Mak, balik akan bayi nyong. Kembalikan aku ke rumah orang tuaku. Nabi pernah berapa bulan, Bu? 3 bulan. 3 purnama. Cuma itu yang dikonsumsi. Kenapa? Karena adanya cuma itu. Adanya cuma itu. Tapi di lain kesempatan pernah Nabi SAW dahar daging, ya, dahar paha kambing, ya. Suatu saat enak, suatu saat sederhana. Tergantung apa, Bu? Tergantung ada apa enggak, gitu. Makanya kalau suatu saat anak ditawari, pas memang jenengan ada uangnya, enggak apa-apa. Tapi itu tidak dijadikan sebagai sebuah kebiasaan yang terus menerus. Karena kita juga perlu mendidik anak kita hidup prihatin. Penting. Ya, membiasakan hidup sederhana penting, tapi bukan berarti enggak pernah kita kasih menu yang istimewa kalau memang kita punya uang untuk itu. Ya, silakan. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah anak-anak aktif dan ketika kami makan bersama, ada saja tingkah mereka. Anak-anak masih berumur 3 dan 5 tahun. Kami sudah menasihati ketika makan untuk tenang. Mohon nasihatnya Ustaz menghadapi permasalahan ini. Silakan. Ya, tenangnya bocah ya tenang kitiran lah. Ya, kayak rata udah tipe bocah. Ya tetap kita nasihati tetap, tapi harus ada toleransi. Ini jenis bocah ya kayak gue. Loh jenengan tahu, Bu. Cucunya Nabi SAW. Cucunya Nabi Hasan atau siapa? Husain. Itu kalau di masjid, yo jalan-jalan kayak umumnya apa? Anak. Ya. Itu sudah kodrat. Anak memang seperti itu. Padahal ini cucunya siapa, Bu? Nabi SAW. Ini kan yo soleh, yo paling soleh lah. Apalagi anak kita. Wong ramane be kaya giye. Biyunge be kaya giye. Ya. Jadi it's okay, enggak apa-apa. Kasih nasihat enggak apa-apa. Kasih nasihat, diingatkan, ya. Tapi ya lebih banyak toleransinya. Kalau memang sudah dinasehati tetap kayak gitu ya, sudah. Sabar-sabari, diingatkan lagi, ya. Semakin sering kita mengingatkan dengan cara yang baik, insyaallah anak ini akan punya kebiasaan yang baik biiznillahi azza wa jalla. Ini yang bisa kita bahas hari ini. Jangan lupa apa Bu? Kerja bakti. Kok makan bersama? Kerja bakti hari apa Bu? Ahad, tanggal 3 Desember insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.